Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi Uhudin, apakah pernah datang kepadamu suatu hari yang lebih berat dari hari terjadinya perang Uhud? Qala, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, laqad laqitu min qaumiki ma laqitu wa kana ashadda ma laqitu minhum yawmal aqabati. Sungguh aku menjumpai dari kaummu, yaitu orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy, apa yang aku jumpai, yaitu berbagai macam gangguan. Dan yang paling berat yang aku jumpai dari mereka adalah pada hari Aqabah. In aradtu nafsi ala bni abdi ya lila bni abdi kulalin falam yujibni. Di mana aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal, namun ia tidak memberikan jawaban kepadaku, yaitu beliau alaihi salatu wassalam mendakwahi Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal untuk masuk ke dalam Islam dan menolong beliau di dalam dakwah tersebut. Falam yujibni ila ma aradtu, namun ia tidak memberikan jawaban kepadaku apa yang aku inginkan. Fantolaktu wa ana mahmumun ala wajhi, maka aku pun pergi dalam keadaan bersedih. Falam astafiq illa wa ana biqarni tha'alibi, kemudian tidaklah aku tersadar kecuali tatkala aku sudah berada di bukit As-Sa'alib. Farafa'tu ra'si fa'idha ana bisahabatin qad adhallatni. Lalu aku pun mengangkat kepalaku, kemudian ternyata aku telah berada di bawah sebuah awan yang menaungiku. Fanadhartu fa idza fiha Jibrilu. Lalu aku pun melihat ke arah awan tersebut. Ternyata di atasnya ada malaikat Jibril. Fanadani faqala. Lalu malaikat Jibril memanggilku, kemudian ia berkata, innallaha qad sami'a qawla qawmika laka wa ma raddu 'alaika. Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan jawaban mereka kepadamu. Wa qad ba'athallahu ilaika malakal jibali lita'murahu bima syi'ta fihim. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepadamu malaikat gunung agar engkau memerintahkan kepadanya apapun yang engkau kehendaki terhadap mereka, yaitu orang-orang musyrikin Quraisy. Fanadani malakul jibali fasallama alayya thumma qala ya Muhammadu. Lalu malaikat gunung pun memanggilku, kemudian mengucapkan salam kepadaku, lalu berkata, wahai Muhammad alaihi salatu wassalamu. Faqala dhalika fima syi'ta. Maka malaikat gunung tersebut pun mengatakan, apapun yang engkau kehendaki. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabaini. Apabila engkau menghendaki, aku timpakan kepada mereka dua gunung. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'an. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, bahkan aku berharap Allah keluarkan dari tulang-tulang punggung mereka orang yang beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya sedikitpun. Inti dari hadis ini adalah penetapan adanya malaikat yang ditugaskan terhadap gunung-gunung. Bi abi huwa wa ummi. Ayah dan ibuku menjadi tebusan bagi Rasul alaihi salatu wassalam. Kalimat ini dan yang semisal dengannya adalah salah satu bentuk pernyataan atau kalimat yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan agungnya sebuah perkara. Fama ahlamahu wa ma ashadda sabrahu. Betapa lembutnya Rasul alaihi salatu wassalam dan betapa sabarnya beliau alaihi salatu wassalam. laqad laqa ahwalan wa syada'ida min adha qawmihi lahu wa li ashabihi. Sungguh Rasul alaihi salatu wassalam telah menjumpai ketakutan-ketakutan dan kesulitan-kesulitan disebabkan karena gangguan kaum beliau kepada beliau dan para sahabat beliau. Wa ma'a dhalika yasbiru 'alaihim wa yahlubu 'alaihim. Dan bersamaan dengan itu beliau bersabar terhadap mereka, berlemah lembut kepada mereka. Wa ya'ridu 'alaihi malakul jibali an yutbiqa 'alaihimul akhshabaini fala yaqbalu hadzal 'arda alladhi fihi ihlaku a'da'ihi. Dan malaikat gunung menawarkan kepada beliau untuk menimpakan kepada mereka dua buah gunung. Namun beliau alaihi salatu wassalam tidak menerima tawaran ini yang padanya terdapat pembinasaan musuh-musuh beliau. Fayaqulu, maka Rasul alaihi salatu wassalam justru mengatakan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'an. Bahkan aku berharap Allah Azza wa Jal keluarkan dari tulang-tulang punggung mereka orang yang beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya sedikit pun. Fasalawatullahi wasalamuhu alaihi. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan salawat dan salamnya kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wa warada fi hadithin sahihin. Dan datang di dalam sebuah hadith yang sahih bahwa Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, baina rajulun bifalatin minal ardi. Tatkala seorang lelaki berada di sebuah tempat yang luas dari bumi. Fasami'a sautan fi sahabatin. Lalu ia pun mendengar sebuah suara di awan. Isqi hadiqata fulanin. Siramlah kebun fulan. Fatanahha dhalika sahabu. Maka awan tersebut pun bergeser. Fa'afraga ma'ahu fi harratin. Lalu awan tersebut pun mencurahkan airnya, menuangkan airnya di sebuah tanah yang berbatu. Fa'idha syarjatun min tilka syiraji qad istaw'abat dhalikal ma'a kullahu. Ternyata sebuah saluran air dari saluran-saluran air yang ada telah menampung seluruh air tersebut. Fatatabba'al ma'a. Lalu laki-laki tersebut mengikuti kemana air tersebut mengalir. Fa'idha rajulun qa'imun fi hadiqatihi. Lalu ternyata ada seorang lelaki yang berdiri di kebunnya. Yuhawwilul ma'a bimishatihi. Ia mengarahkan air dengan cangkulnya ke kebunnya. Faqala lahu ya Abdullah masmuka. Maka laki-laki yang pertama berkata kepadanya, wahai hamba Allah, siapa namamu? Qala fulanun. Laki-laki tersebut mengatakan fulan. Lilismilladhi sami'a fis sahabati. Ia menyebutkan nama yang didengar oleh laki-laki yang pertama di awan tadi. Faqala lahu ya Abdullahi lima tas'aluni anismi. Maka laki-laki yang kedua ini berkata kepada laki-laki yang pertama, wahai hamba Allah, kenapa lima tas'aluni anismi, kenapa engkau bertanya kepadaku tentang namaku? Faqala, maka laki-laki yang pertama ini mengatakan, inni sami'tu sautan fis sahabil ladhi hadha ma'uhu. Sesungguhnya aku mendengar suara di awan yang air yang mengalir di sini adalah air yang berasal dari awan tersebut. Yaqulu iski hadiqata fulanin lismika. Suara tersebut mengatakan, siramlah kebun fulan yang disebut adalah namamu. Fama tasna'u fiha. Apa yang engkau lakukan terhadap kebunmu ini? Qala, amma idh kulta hadha fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Laki-laki yang kedua, si pemilik kebun, mengatakan, adapun karena engkau mengatakan hal ini, maka sungguh aku melihat hasil yang keluar dari kebun ini. Fa atasaddaqu bi thuluthihi. Lalu aku menyedekahkan sepertiga hasilnya. Wa akulu ana wa iyali thulutsan. Dan aku dan keluargaku makan sepertiga yang lainnya. Wa aruddu fiha thuluthahu. Dan aku kembalikan ke kebun ini sepertiga yang lainnya lagi. Ya'ni li'annahu mu'minun aqilun yuhsinut tasarrufa. Yaitu karena ia adalah seorang yang beriman, yang berakal, yang baik dalam mengatur hasil dari kebun tersebut. Ia tasaddaqu bitsulutsi. Ia menyedekahkan sepertiga hasilnya. Wa yunfiqu ala ailatihi tsulutsa. Dan ia menginfakkan, menafkahkan, memberikan nafkah kepada keluarganya dengan sepertiga yang lainnya. Wa yaruddu fi hadiqatihi tsulutsal baqiyah. Dan ia kembalikan lagi ke kebunnya tersebut sepertiga yang lainnya lagi. Fakafa'ahu Allahu 'ala imanihi wa husni tasarrufihi. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan balasan kepadanya atas keimanannya dan baiknya ia dalam mengatur hasil kebunnya. Hadhil mukafa'atul hasanatu, inilah balasan yang baik. Wa hadha hadithun sahihun, dan ini adalah hadis yang sahih. Dan inti dari hadis ini adalah bahwa di dalamnya terdapat penetapan adanya malaikat yang ditugaskan terhadap awan. Wa warada aidan annal malaikata minhum man huwa muwakkalun bis sahabi wa minhum man huwa muwakkalun bil jibali. Dan datang pula dalil yang menunjukkan bahwasanya para malaikat di antara mereka ada yang ditugaskan terhadap awan, di antara mereka ada yang ditugaskan terhadap gunung-gunung. Wa minhum man huwa muwakkalun bil arhami, dan di antara mereka ada yang ditugaskan terhadap rahim-rahim. Lima rawal Bukhari, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, raqmi 18,300, dengan nomor hadis 318. Wa muslimun raqmi 46,600. Dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim dengan nomor hadis 2646 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah azza wa jalla wakkala birrahimi malakan, sesungguhnya Allah azza wa jalla menugaskan terhadap rahim seorang malaikat. Yaqulu ya rabbi nutfatun, ya rabbi alaqatun, ya rabbi mudghatun. Malaikat tersebut berkata, wahai Rabbku, ini adalah setetes mani. Wahai Rabbku, ini adalah segumpal darah. Wahai Rabbku, ini adalah segumpal daging. Fa'idha arada an yaqdiya khalqahu, kemudian apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki untuk menyelesaikan penciptaan janin tersebut, yaitu dengan ditiupkannya ruh kepadanya, qala, malaikat tersebut berkata, adzakarun am unsa, apakah janin ini laki-laki ataukah perempuan? Syaqiyun am sa'idun, apakah ia akan sengsara atau bahagia? Famar rizqu wal ajalu, bagaimana rizkinya dan kapan ajalnya? Fayaktubu fi batni ummihi, lalu malaikat tersebut mencatat semua itu di dalam perut ibunya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami'. lima yuhibbu wa yarda tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.